إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, ibadallah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita insyaallah berada pada hari ke-17 bulan Sya'ban 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Mei 2017 di Masjid Raya Al-Ukhuwah Denpasar. Kembali kita berjumpa dalam sebuah amalan, dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi, melengkapi majlis-majlis ilmu yang sudah diadakan di masjid ini atau di beberapa masjid lainnya, mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa belajar Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim, fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Amalan talabul ilmi ini sebagaimana amalan-amalan dan ibadah lainnya dalam Islam menuntut dan meminta dengan sangat kepada setiap yang beramal dengannya untuk menjujurkan niat dan meluruskannya. Hanya saja dalam talabul ilmi, niat yang harus diwujudkan di samping benar-benar pelakunya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya. Yang kedua, bahwa saat dia menuntut ilmu, saat dia menghadiri majlis-majlis ilmu yang akan dibacakan dan diperdengarkan padanya ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil hadis serta penjelasan para ulama salaf dari kalangan sahabah dan yang mengikuti jejak mereka adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Diniatkan dalam sanubari masing-masing bahwa ilmu yang akan dia dengar dan dalil-dalil yang akan disampaikan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan atau kejahilan yang ada pada kita terkait agama Allah ini. Baik kejahilan kita terkait perkara-perkara iman ataukah permasalahan-permasalahan akidah, atau kejahilan kita terkait rincian hukum ibadah dan akhlak, atau rincian hukum dalam muamalah. Maka wajib kepada setiap yang menuntut ilmu, yang menyampaikannya dan yang mendengarkannya, untuk meniatkan bahwa ilmu yang dia pelajari untuk diamalkan. Ini atau yang sebelumnya, bahwa ilmu yang dia pelajari adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Bukan sekedar sebagai tambahan wawasan yang tidak diniatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, niat dalam thalabul ilmi tidak lain juga ditujukan dan dimaukan untuk diamalkan. Tiga hal ini harus berangkaian. Yang pertama, bahwa dia menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah dan ampunannya. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya tentang agama Allah di berbagai bidang yang Allah wajibkan kepada kita. Yang ketiga, untuk diamalkan. Barang siapa yang demikian niatnya saat dia duduk di majelis ilmu, maka Allah akan menjadikan ilmu yang didengarnya dan didapatnya itu sebagai al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya dia bisa mengetahui jawaban terhadap syubhat, syubhat di bidang iman, syubhat di bidang ibadah, syubhat di bidang dakwah dan yang lainnya. Dan sekaligus ilmu yang bermanfaat itu akan menolong dan membantu pemiliknya untuk selamat dari kungkungan syahwat. Selamat dari kungkungan syahwat hawa nafsu. Demikian harapan dari majlis seperti ini. Semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mendapatkan al-ilmun nafi' yang Nabi alaihi salatu wassalam selalu memintanya dalam berbagai doanya. Antara lain beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat telah disebutkan. Dan tidak jarang pula Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam doanya, wa'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak menambah iman, tidak menambah semangat ibadah, tidak membenahi akhlaknya, tidak meluruskan manhajnya. Maka ilmu yang seperti itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Dalam kajian kita ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, temanya adalah bahaya lisan. Ini adalah tema ini, evaluasi bagi pemateri, sekaligus diharapkan bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Al-lisan adalah anggota tubuh yang tak bertulang. Al-lisan tidak kurang-kurangnya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dan memberikan peringatan keras terhadap umat ini. Penyakit al-lisan terbagi menjadi dua jenis. Penyakit al-lisan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah diam dari kemungkaran dan tidak mengingkarinya, atau diam dari kebenaran dengan tidak menyampaikan kebenaran. Itu adalah dua penyakit pertama al-lisan, yaitu diam. Diam dari apa? Diam dari kebenaran, dan dia tidak mau menyampaikan kebenaran itu kepada umat. Atau diam dari kebatilan, sehingga dia tidak mau mengingkarinya dan menjelaskan kepada umat bahwa yang batil itu adalah batil. Itu adalah penyakit lisan yang pertama. Penyakit lisan yang pertama adalah as-sukut anil haq. Diam dari kebenaran, tidak mau menyampaikannya kepada umat karena berbagai pertimbangan, berbagai kepentingan. Dia tahu al-haq, tetapi dia tidak mau menyampaikannya. Atau diam dari kemungkaran, tidak mau mengingkarinya. Diam terjadi kesyirikan atau seruan kepada kesyirikan, dia tidak mau menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah syirik yang berbahaya. Atau ada seruan dan ajakan untuk mengarahkan umat kepada sebuah bid'ah, sebuah kemungkaran dalam akidah, dia diam dengan berbagai kepentingan. Misalkan khawatir dikatakan oleh umat dituduh sebagai pemecah belah umat, sehingga dia diam. Atau membuat umat tidak simpati kepadanya, sehingga dia pun diam dari kemungkaran. Mencari ridha manusia, mengejar ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan logika-logika semisal, janganlah kita berbicara dulu, ini akan memecah belah umat. Kita harus bersatu. Yang seperti ini harus kita lupakan. Kita jangan berbanyak berbicara tentang perbedaan. Pada dasarnya dia adalah orang yang diam dari kemungkaran. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibn Daqqaq rahimahullahu ta'ala, yang hidup pada masa akhir abad keempat hingga awal abad kelima, beliau menyatakan, as-sakit anil munkar was-sakit anil haq syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kemungkaran, tidak mau mengingkarinya dan menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah mungkar, atau diam dari kebenaran, tidak mau menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah benar, adalah al-haq, dia adalah syaitan yang bisu. Syaitan dia, tapi dia bisu. Demikian rahimahullah menjelaskan kepada kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah jenis penyakit lisan yang pertama. Diam dari kemungkaran. Dia tidak lagi mau beramal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru umat kepada yang ma'ruf, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dia sudah tidak lagi peduli terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati' fa bilisanihi fa'in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia mengingkarinya dengan kekuatannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan kalbunya, dalam bentuk dia tidak rela, tidak ridha terhadap kemungkaran yang dilakukannya, dan tidak suka berada di tempat yang di situ dilakukan kemungkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jenis penyakit lisan yang kedua adalah at-takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan, mengucapkan ucapan yang batil, mengucapkan ucapan yang batil. Ucapan yang batil beragam bentuknya. Ucapan yang batil meliputi banyak bidang. Barakallahu fikum. Ada ucapan batil yang terkait dengan keimanan. Ada ucapan batil yang terkait dengan masalah akidah. Ada pula ucapan batil yang terkait dengan masalah akhlak. Dan ada pula ucapan batil yang terkait dengan masalah muamalah antar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah berulang kali memperingatkan umat dari bahaya lisan. Dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk menjaga anggota tubuh yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan anggota tubuh yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka pasti aku akan menjamin untuknya al-jannah. Al-lisan, barang siapa yang menjamin untuk menjaganya dari diam terhadap kemungkaran, atau diam tidak ingin, tidak ada kemauan menyampaikan al-haq, atau menjaga lisannya dari berbicara dengan pembicaraan mungkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya jannatullah jalla wa ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar rajula la yatakallam bi kalimatin aw bil kalimati min sakhatillah la yara biha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sungguh seorang hamba dia berbicara, berucap dengan sebuah ucapan yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Karena mungkar. Kenapa dimurkai? Karena bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan dalil Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau ucapan yang mengandung bentuk-bentuk kebatilan lainnya, yang mana dia menganggap bahwa ucapan itu gak ada masalah. Dia mengira bahwa ucapan itu boleh-boleh saja, sehingga dia mudah berbicara dengannya. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Dia akan jatuh terpelanting dalam jurang jahannam dengan jarak yang lebih jauh dari 70 tahun. Subhanallah. Kalau seorang di antara kita diancam bagi barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan yang salah, dia akan dilemparkan dari atap masjid, dari lantai 2 atau 3, ke jalan di bawah, ke jalan raya itu. Dia akan takut, dia akan berhati-hati. Apalagi diancam untuk dilemparkan dari ketinggian yang lebih dari yang telah disebutkan, dia akan berhati-hati berbicara, waspada, akan mengevaluasi apakah yang diucapkannya ini akan menyelamatkan dirinya atau akan menjatuhkan dirinya pada ancaman yang telah disebutkan. Sementara dalam hadis Abi Hurairah yang tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasulullah dengan tegas mengatakan, sungguh seorang hamba berbicara dengan sebuah ucapan yang Allah benci, sementara dia tidak mengira atau menganggapnya itu adalah perkara yang biasa saja, ucapan yang biasa saja. Kenapa? Mungkin karena dia bodoh. Kenapa? Mungkin karena dia punya kepentingan. Memaksakan diri berbicara, berucap ucapan yang membuat Allah marah, sungguh dia akan jatuh terpelanting dalam jurang jahannam dengan jarak tempuh 70 tahun. Gedung tertinggi sekarang kalau kita dilempar dengan ketinggian gedung misalkan hingga 60 meter atau 100 meter, mungkin dalam hitungan detik, dalam hitungan tidak sampai 10 detik, kita akan jatuh dan tubuh kita hancur. Bagaimana dengan ketinggian? Jaraknya kata Rasulullah 70 tahun perjalanan. Ya zambillah. Tentu seorang muslim yang beriman mendengar berita dari Nabi seperti ini, dia akan berhati-hati. Kalau dia tidak berilmu, dia akan cepat-cepat berilmu agar tidak mengucapkan ucapan yang membuat Allah marah. Kalau dia selama ini mengikuti hawa nafsu, dia akan bertaubat kepada Allah untuk berhati-hati di dalam berucap. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berulang kali mengingatkan perkara yang seperti ini. Hifdzul lisan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah hadditsni bi amrin a'tasimu bih. Sampaikan kepadaku tentang sebuah perkara penting yang aku akan berpegang teguh dengannya, beramal dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala qul rabbi Allah tsumma istaqim. Ucapkan wahai Sufyan bin Abdullah, rabbi Allah, Rabbku ada Allah, adalah Allah. Tsumma istaqim, dan istiqamalah kamu di atas ucapan tersebut dan konsekuensinya. Tentu seorang yang mengatakan rabbi Allah punya konsekuensi yang kita harus istiqamah di atasnya. Rabbi Allah itu artinya adalah Rabbi penciptaku, Allah penciptaku, pemilikku dan pengaturku. Maka dia harus siap untuk diatur oleh Allah. Dan istiqamalah di atas keimanan dan keyakinan tersebut. Qala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya wahai Rasul, ma akhwaf ma takhafu alayya. Perkara apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku? Sekarang bertanya sebaliknya. Perkara apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku wahai Rasul? Qala fa akhadha bilisani nafsihi fa qala hadha. Kemudian Rasulullah memegang lisannya, lidahnya, seraya mengatakan, hadza, lisan ini yang paling aku takutkan terhadap dirimu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perkara lisan ini, tidak jarang orang yang kemudian menganggapnya kecil, menganggapnya remeh sehingga dia berani berbicara tanpa peduli. Nanti akan kita sebutkan penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang jenis-jenis perkara yang membahayakan lisan kita. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana." Jika seorang anak manusia masuk di waktu pagi, di pagi hari, dimulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai menjelang terbenamnya atau terbitnya matahari di arah timur. Setiap pagi seperti itu, seluruh anggota tubuh ini benar-benar memohon kepada al-lisan. Benar-benar berharap kepada al-lisan, kepada lidah. Dengan penuh kerendahan dan berharap. Karena diiringi oleh rasa takut. Seraya mengatakan, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajjasta wajnatna. I'wajasna. Ittaqillah fina. Takutlah engkau wahai lisan kepada Allah terkait hak-hak kami. Kata anggota tubuh yang lainnya. Semua anggota tubuh. Mata, telinga, tangan, perut, kaki, rambut. Semuanya menyampaikan kepada lisan, ittaqillaha fina, takutlah engkau wahai lisan kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah terkait hak-hak kami, keselamatan kami. Tiap hari kita beriman, ini perkara gaib yang Nabi tidak menerimanya kecuali dari Allah. Bagaimana anggota tubuh ini berdialog? Hanya Allah yang tahu, yang maha kuasa. Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jangan diukur dan dinilai oleh logika kita yang lemah, yang dhaif. Dhaif. Hanya orang-orang sombong saja yang menolak berita-berita gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mencoba sok bijaksana, mentakwil-takwil yang gak pernah ditakwil oleh para sahabat Nabi. Sok bijaksana agar lebih logis, Islam itu nampak lebih logis, supaya tidak ditertawakan oleh kaum kufar. Wahai orang-orang yang berjiwa rendah, ketahuilah bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat Nabi telah menerima seluruh berita-berita gaib dari Rasul alaihi salatu wassalam, atau yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, dengan istislaman tamman. Menerima secara sempurna. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang ingin dikumpulkan dengan mereka, para ulama salaf dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan ulama tabi'in dan orang-orang soleh di masa itu, dari ulama di masa tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh kaum mukminin di zaman itu, ikutilah jejak mereka. Jangan keluar dari rel mereka di dalam memahami Islam. Ta'wil-ta'wil seperti ini mulai muncul. Ta'wil-ta'wil batil terhadap berita-berita gaib tersebut mulai muncul ketika anak-anak muslimin mulai belajar Islam kepada kaum filsafat, filosof. Ketika anak-anak muslimin bahkan mulai belajar Islam katanya di negeri-negeri kafir, di Leiden, di Kanada, di Amerika, belajar Islam kok di sana, logika aja gak nerima, malah sekarang jadi bangga. Nah, itu hasilnya. Di antara-antara lain yang telah muncul beberapa hari yang lalu, seorang tokoh hukum, pakar hukum, bicara agama, sekolahnya di Eropa lagi, bahwa agama-agama yang berbeda-beda ini Tuhannya satu, hanya namanya aja yang beda. Surganya juga satu, akan masuk surga semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar engkau ya Allah. Maha besar engkau, maha besar engkau. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan batil yang mereka ucapkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Maka seluruh anggota tubuh tadi dengan rasa harap yang penuh menyampaikan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah terkait hak-hak kami dan keselamatan kami. Qala fa innama nahnu bika, Sesungguhnya keselamatan kami ini sangat bergantung kepadamu, wahai lidah, wahai lisan. Jika engkau istiqomah di atas kebenaran, maka kami selamat. Kami pun istiqomah. Jika ternyata engkau tidak istiqomah di atas kebenaran, maka kami pun akan melenceng. Kami pun tidak istiqamah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini setiap hari terjadi di waktu pagi. Setiap hari. Setiap hari dimulai waktu pagi. Seluruh anggota tubuh itu menyampaikan kepada lidah atau kepada lisan. Hanya saja kita tidak tahu dan tidak mendengar bagaimana mereka berdialog. Demikian peringatan-peringatan keras Nabi alaihi salatu wassalam. Saya katakan peringatan keras tentu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang masih meyakini Allah sebagai Rabb-nya. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan kembali bertemu Allah di hari tak seorang pun selamat dari perhitungan atau tak seorang pun bisa menghindar perjumpaan tersebut. Di antara kemungkaran lisan adalah berkata dan berucap atas nama agama Allah Azza wa Jal. Berkata dan berucap atas nama syariat Allah sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Ini adalah salah satu kemungkaran al-lisan yang seorang muslim wajib untuk selalu melakukan perhitungan pada setiap harinya. Apakah dia telah berucap dengan ucapan atas nama agama Allah sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, tidak punya pengetahuan tentangnya, pengetahuan dalil, bukan pengetahuan logika, otak-atik otak, pandai berbicara, tidak. Barakallahu fikum. Agama ini bukan urusannya pandai-pandaian berbicara. Tetapi agama ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berucap atau bersikap sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian tidak berucap atas nama agama Allah sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Bukan bagian daripada ilmu. Yang pertama, taklid. Taklid bukan bagian daripada ilmu. Ketika anda menyampaikan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Ketika ditanya, apa dasarnya? Demikian saya tahu dari para orang tua. Anda menyatakan ketika ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Ya, demikian saya tahu sejak dulu, sementara Anda ini orang baru. Masa orang-orang lama, orang-orang tua, orang-orang sepuh itu salah? Ketahui, ini bukan bagian daripada dalil. Tetapi dalil itu adalah ketika Anda ditanya, kenapa Anda mengatakan ini boleh? Ya, karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Dan para ahli tafsir mengatakan tentang tafsir ayat ini adalah begini. Itu ilmu. Kenapa Anda menyatakan ini enggak boleh? Ya, karena saya mendengar hadis Nabi yang sahih bahwa beliau mengatakan demikian, demikian, demikian. Para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini adalah begini. Itu ilmu. Maka bukan bagian daripada ilmu ketika Anda menjawab, saya ya sejak kecil tahunya ini sudah, kamu ini kapan lahir? Ini bukan ilmu. Dan Allah sangat marah ketika seorang berbicara tentang agamanya, tentang hukum syariatnya, tanpa didasari dalil-dalil Al-Quran yang Allah turunkan untuk dijadikan sebagai dalil, untuk dijadikan sebagai pedoman. Loh, kenapa Anda cara berdakwahnya begini? Ya ini sudah kesepakatan organisasi kami dalam musyawarah nasional yang diadakan di kota A atau kota B tahun sekian. Hasil munas mengatakan, masya Allah, berbicara Islam kok hasil munas? Berbicara agama Allah itu adalah Allah berkata dalam surat ini bahwa, bacakan ayatnya. Atau Anda tidak bisa membacakan ayat Al-Quran, tentunya belajar. Masih belum bisa, tunjukkan dalam bentuk tulisan. Ini dalilnya, Pak. Monggo dibaca. Bukan kesepakatan munas. Ya? Tidak. Keliru. Loh kok kenapa begini, Pak? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam melarang perbuatan ini? Ya sejak dulu memang di organisasi kami, pendiri organisasi kami nih dalam bukunya mengatakan demikian. Maaf, Pak. Kok pendiri organisasi, Imam Bukhari aja bukan hujjah. Al-Imam Bukhari bukan dalil. Dengan ketinggian ilmunya dan kemuliaan beliau, tetap posisinya bukan sebagai apa? Dalil. Buktinya, Al-Imam Malik rahimahullah, ketika berada di, beliau memang tinggal berdomisili di kota Madinah, karenanya beliau diberi julukan Imamu Daril Hijrah, ulama tertinggi, pimpinan ulama di negeri Madinah. Itu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdullah radhiyallahu anhu, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, guru daripada Imam Syafi'i. Ketika di Madinah, beliau sedang berada tidak jauh dari makam Rasul, makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahib hadzal qabr wa ashara ila qabril Mustafa alaihi salatu wassalam. Semua orang, semua pihak Boleh diterima ucapannya dan boleh ditolak. Kecuali penghuni kubur ini seraya menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika seorang ingin berbicara secara ilmiah dalam konteks Islam adalah mendasari ucapannya, sikapnya dan penilaiannya di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jenis penyakit lisan yang pertama dalam bentuk berucap dengan ucapan yang batil. Begitu juga tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sebagai manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul, utusan. Namanya utusan itu kepercayaan Allah. Tugas Nabi adalah menjelaskan Islam dan hukum-hukumnya. Tugas Nabi adalah menjelaskan tentang iman, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah secara lengkap dan rinci. Yang kemudian Allah memerintahkan kita untuk mengimani beliau sebagai Rasul, mentaati segala perintahnya, dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu posisi Nabi. Allah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala yang datang dari Nabi dalam bentuk perintah, segera jadikanlah sebagai syariat, amalkan segera. Dan segala yang dilarang oleh Nabi, segera tinggalkan. Walaupun bertentangan dengan siapapun. Itu Nabi. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan ucapan siapapun, tokoh, perintis organisasi, pimpinan, kesepakatan-kesepakatan manusia, undang-undang manusia, siapapun, kata Allah, jangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan atau hukum Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini Nabi posisinya. Maka ucapan-ucapan Nabi dalam urusan agama ini, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang Islam, itu adalah syariat. Karenanya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menukil hadis Nabi tanpa tahu, tanpa berilmu tentang kepastian hadis tersebut benar ataukah tidak benar. Dalam bahasa hadisnya, sahih ataukah dhaif. Hadis itu hadis yang kuat, yang kokoh ataukah hadis yang lemah. Kalau jenis yang pertama, jadikanlah dasar dan dalil. Kalau jenis yang kedua, tidak boleh dijadikan dasar, apalagi dikatakan dan diyakini. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan atas namaku, atas nama Rasul, contohnya gimana sih? Contohnya, Nabi telah bersabda. Nah, ini berarti mengatasnamakan Nabi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berucap suatu ucapan mengatasnamakan aku, yang aku gak pernah mengucapkan ucapan tersebut, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka nanti di akhirat. Tempat duduk terbuat dari api, bagaimana dia akan duduk? Kalau ada duri saja gak nyaman duduk itu. Bagaimana dengan tempat duduk yang terbuat dari api, dan itu pun api jahanam? Bagi siapa? Orang yang bermudah-mudahan mengucapkan kata-kata dan mengatasnamakan Rasul. Lalu gimana jalan keluarnya? Pertama, takwa. Hati-hati. Ini ucapan Nabi, bukan filosof. Ini hadis Nabi tentang syariat, bukan rumus dalam pelajaran fisika atau kimia. Ya. Kalau Anda salah memahami atau menukil rumus dalam fisika, korbannya paling ya bangunan ini ambruk gitu. Mati 1000 orang. Dan Anda sebagai kontraktornya atau sebagai teknik sipilnya, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda salah menukil ucapan Nabi, dinisbatkan kepada beliau, tadi kita dengarkan bersama ancaman dari Rasul. Hati-hati wahai saudaraku. Berarti kesimpulannya kita harus belajar. Jangan asal berucap. Walaupun makna dan substansi ucapannya itu benar, bagus, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Misalkan hadis an-nadhafatu minal iman. Contoh ini. Oh enggak Ustaz, saya enggak pernah mengucapkan itu. Ya tapi kan kamu yang membuat banner itu kan. Kamu yang membuat banner isinya an-nadhafatu minal iman. Ya sama, itu bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Nah, hati-hati, waspada. Dijelaskan oleh para pakar hadis tentang kedudukan hadis tersebut, bahwa itu bukan ucapan Rasul. Lu kan betul Ustaz, kebersihan itu bagian daripada iman. Boleh jadi secara makna, karena Rasulullah dalam hadis yang lainnya menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat suka kepada keindahan. Perlu waspada. Dan alhamdulillah, para ulama pakar hadis telah melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Maka perlu kita membacanya. Perlu kita tahu. Ini bentuk bahaya lisan dari jenis kedua, yaitu berucap dengan ucapan yang batil. Kalau yang pertama tadi berbicara atas nama agama Allah sesuatu yang tidak punya dasar ilmunya, yang kedua berbicara dengan sebuah ucapan dinisbatkan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah berucap dengan ucapan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bahaya lisan adalah menggunakannya untuk berdebat. Menggunakan lisan untuk berdebat. pinter-pinteran ngomong dalam urusan agama, menang-menangan. Ini mengancam keselamatan dirinya di akhirat nanti dan mengancam keselamatan imannya, akidahnya di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang suka berdebat. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi, tidaklah tersesat, perhatikan, tidaklah tersesat suatu kaum yang tadinya sudah berada di atas kebenaran, sebelumnya sudah berada di atas al-haq, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Disimpulkan oleh para ulama bahwa perdebatan, majlis-majlis debat, itu adalah salah satu media yang dapat mengantarkan seseorang pada kesesatan. Siapa yang mengatakan ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memberi peringatan keras dalam riwayat hadis lainnya, terkhusus kepada orang yang belajar ilmu, tujuannya bukan yang telah tadi disebutkan pada awal majlis. Ilmu yang dipelajarinya ternyata untuk sebuah tujuan. Apa itu tujuan tersebut? Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala litukhayyiru bihil majalis. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Janganlah kalian belajar ilmu untuk mendebati para ulama, baik langsung di majlis. Memang dia sudah belajar, dia siapkan. Nanti di majlis saya akan sampaikan ini. Dia persiapkan, dia buka buku, dia baca untuk diperdebatkan di majelis. Ya Syekh, ya Ustaz, memang dia siap sudah. Bisa saja memang Syekh atau Ustaz salah gitu. Cuma mungkin caranya bukan dengan cara seperti itu. Memang dia siap debat. Kalau nanti Ustaz atau Syekh jawab gini, ini jawabannya. Kalau begini, ini jawabannya. Betul memang, dia kebetulan pas memang. Tapi niatnya tadi, bukan untuk mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran itu datang misalkan, wahai Syekh, saya kok membaca dalam kitab ini seperti ini. Kemudian ulama fulan mengatakan demikian. Kira-kira bagaimana Syekh tentang masalah ini? Itu yang saya tahu. Biarkan Syekh menjawab atau Ustaz menjawab. Mungkin sang Ustaz atau Syekh sebenarnya sudah tahu itu. Beliau akan menjawab, oh benar, memang dalam permasalahan ini ada dua pandangan. Pandangan pertama begini dengan dalil ini. Pandangan kedua adalah ini dengan dalil seperti ini. Kebetulan saya memilih yang ini. Oh gitu, ya sudah. Wong syekhnya atau ustadznya sudah mengatakan kebetulan yang saya pilih yang ini. Jangan maksa. Enggak syekh, enggak bisa, itu salah syekh. Karena mulai. Ya. Tidak demikian. Karena si syekh sudah menyebutkan bahwa terjadi dua pandang. Sudah. Enggak usah diperdebatkan. Yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan, la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama aw litumaru bihi as-sufaha aw litukhayyiru bihi al-majalis. Jangan kalian belajar untuk mendebati ulama. Tujuannya apa? Untuk ngetes misalnya. Sejauh ilmuwan syekh ini atau ustaz ini di debat di majelis, di muhadharah, di pengajian, atau ingin menunjukkan niat kedua kepada hadirin bahwa dirinya juga menguasai apa yang disampaikan oleh syekh, bahwa dirinya juga berilmu tentang masalah itu biar orang tahu, atau ingin menunjukkan kelemahan sang syekh atau sang pemateri. Jadi memang niatnya enggak bagus. Niatnya itu bukan ingin sampai kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, jangan kalian belajar ilmu untuk mendebatin orang-orang jahil, mempermainkan mereka. Ya. Jangan. Dan yang ketiga, jangan kalian belajar ilmu untuk membuat kagum majelis. Decak kagum para hadirin. Sehingga orang mengatakan ini memang luar biasa syekh ini. Memang pemateri ini luar biasa. Di bidang tafsir dia menguasai. Di bidang hadis dia juga berilmu. Di bidang fikih juga sangat luas ilmunya. Barang siapa yang dia belajar ilmu untuk tujuan tadi, tiga jenis tujuan tersebut, maka an-nar baginya adalah neraka. Ah, penting masalah niat. Hati-hati lisan ini. Barakallahu fikum. Perdebatan itu sangat tercela di dalam Islam. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi' kulla syaitanin marid. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berdebat di jalan agama Allah ini, suka debat tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Main logika aja. Main logika. Contohnya apa? Banyak. Antara lain kalau dalam sejarah, perdebatan kaum Khawarij yang mendebati sahabat Abdullah bin Abbas. Di mana Abdullah bin Abbas diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menasehati kelompok teroris Khawarij yang muncul dengan kekuatan bersenjata. Sebelum Ali sebagai khalifah radhiyallahu anhu mengomando tentaranya untuk menumpas habis mereka. Sebelum itu mengutuslah Ibnu Abbas untuk menasehatin mereka. Nasihat pertama Ibnu Abbas bertanya kepada mereka sesampainya di kamp teroris Khawarij. Maaf ya kalau bahasa kita dengan bahasa yang penuh adab. Apakah di tengah-tengah kalian ini ada seorang sahabat Nabi yang ikut bersama pasukan kalian? Mereka menjawab, Mereka terdiam, enggak bisa jawab. Karena memang enggak seorang pun sahabat Nabi yang ikut dalam pasukan mereka. Kemudian mulai terjadi dialog terkait dalil-dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh kaum teroris Khawarij kala itu. Di antaranya kan dalil Al-Qur'an, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas menjelaskan kepada mereka menggunakan dalil ayat-ayat Al-Qur'an lainnya untuk menjelaskan ayat yang mereka jadikan dasar, dijadikan slogan pergerakan mereka. Dijelaskan ini loh, maknanya itu seperti ini. Tidak seperti yang kalian sangka. Maksa. Debat lagi. Dinasehatin tetap saja. Ini yang datang ulama. Yang datang ini muridnya Nabi. Yang datang ini belajar Islam dan Al-Quran dan Sunnah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Belajar Ibnu Abbas. Enggak didengerin. Enggak peduli. Mendebat. Akhirnya mayoritas mereka tetap bersikukuh dan di atas akidahnya yang menyimpang. Dan akhirnya Khalifah Ali menjalankan sunnah Nabi, perintah Rasul untuk memerangi kaum teroris Khawarij sampai seakar-akarnya. Ini contoh perdebatan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hindarkan majlis-majlis debat. Begitu antum hadir di sebuah majlis, antum mendengar perdebatan. Kalau antum bisa menasehatin, nasihati dengan baik dan sopan. Kalau antum gak mampu atau mencoba menasehatin tapi maksa terus berdebat, maka cepat antum pergi dari tempat itu. Tinggalkan. Assalamualaikum. Tinggalkan. Jangan sampai lisan kita akhirnya terlatih untuk berdebat. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam menjamin bagi orang-orang yang menjauhi majlis-majlis debat, perdebatan-perdebatan yang ada di hadapannya, pihak-pihak yang mengajak dan menantang untuk debat tapi dia tidak mau melayaninya. Walaupun dia berada di atas kebenaran, maka Rasulullah mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin bagi seseorang untuk mendapatkan rumah di surga bagi barang siapa yang menjauhi atau meninggalkan perdebatan, walaupun dia di atas kebenaran. Gimana sih caranya? Ada ciri-cirinya. Majelis debat atau majelis diskusi. Ya. Contohnya, beda antara diskusi dengan debat. Kalau diskusi bagus, diskusi ilmiah. Tapi kalau sudah di sana ada supporternya, Ada pengikutnya yang ini dan pengikutnya yang itu. Kedua, dari publikasinya. Dari cara publikasi. Dan juga dari sisi suasana. Itu akan terbedakan antara debat dengan apa? Diskusi. Misalkan, jangan cuma jadi jago kandang. Mari kita berjumpa. Mempertahankan. Nah, ini sudah ciri-cirinya. Ini debat ini. Ini debat. Kalau yang seperti ini, Al-Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang tokoh rasionalis, Mu'tazilah. Ya, orang berpaham Mu'tazilah. Kata orang sekarang, rasionalis. Yang selalu mendepankan rasio di dalam beragama, dalam berislam, di dalam memahami dalil. Ini sekarang muncul banyak di sekolah-sekolah tinggi atau universitas-universitas yang berlabelkan Islam. Yang banyak dosen-dosennya itu dari lulusan Australia, lulusan Belanda, lulusan Amerika, itu seringnya. Hati-hati, waspada. Kaum rasionalis ini atau seorang rasionalis ini datang menemui Imam Malik. Siapa yang gak kenal Imam Malik? Imam besar dari sisi keilmuannya, perjuangannya, ibadahnya, keilmiahannya. Guru daripada imam kaum muslimin juga Imam Syafi'i rahimahullah. Qala ya Malik, uridu an unadhiraka. Wahai Malik, kata orang Mu'tazila ini, aku ingin berdiskusi denganmu. Berdebat, lebih tepatnya. Maka Imam Malik berkata, in ghalabtani, jika ternyata engkau berhasil mengalahkanku, di mana? Qala tabatani, kalau gitu anda ikut aku, ikut pendapatku, ikut pahamku. Wa in ghalabana rajulun akhar, kalau seandainya ada orang ketiga mengalahkan kita berdua, gimana? Ittaba'na. Kita akan ikutin paham dan mazhab dia. Qala idzan ja'alta dinana urdatan litanaqqul fadhhab ila syakkin mithlik fa innani ala thabatin min dini. Kalau gitu anda telah menjadikan agama kita ini, akidah kita ini, sebagai arena untuk pindah sana, pindah sini. Maka pergilah kamu. Berkawanlah dan jumpailah orang-orang yang ragu dalam keimanannya seperti kamu. Sesungguhnya aku dalam atau di atas keyakinan. Atas kebenaran akidah yang aku yakini ini. Karena beliau memang Al-Imam Malik. Mengikuti jejak para ulama sebelumnya. Guru-guru beliau. Dari kalangan ulama tabi'in. Yang para ulama tabi'in itu belajar Islam. Kepada guru-guru mereka. Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Radiyallahu anhum jami'an. Jadi Al-Imam Malik gak pernah khawatir. Dikatakan oleh orang, Imam Malik gak berani. Imam Malik penakut. Diajak debat mundur. Kata orang sekarang, jago kandang saja. Seorang yang ikhlas, itu yang mendapat jaminan Nabi. Ana za'imun bi baitin fi rababil jannah. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin dengan sebuah rumah yang ada di jannah. Bukan di real estate ini ataupun real estate sana. Rumah di jannah. Di surga Allah. Bagi yang meninggalkan dan menjauhi perdebatan. Walaupun dia di atas kebenaran. Siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Nah. Walaupun dicela manusia. Seorang yang ikhlas di dalam berakidah, seorang yang ikhlas dalam berislam, dan ikhlas dalam berilmu, La yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak akan pernah gentar terhadap celaan orang-orang yang mencela. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya lisan yang berikutnya adalah mencela. Para sahabat Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini mulai banyak sekarang. Ada majlis-majlis, seminar-seminar mencoba mengkritisi sahabat Nabi. Kenapa kok Abu Hurairah itu kok banyak ya riwayat hadisnya? Padahal Abu Bakar As-Siddiq yang lebih lama bersahabat dengan Nabi, sedikit hadisnya. Diadakan studi kritis. Studi kritis terhadap sahabat. Dalam hal ini Abu Hurairah misalkan. Padahal Abu Hurairah itu baru masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Bagaimana mungkin bisa meriwayatkan hadis terbanyak? Padahal ada sahabat-sahabat senior lainnya yang telah bersama Nabi sejak masih di Mekah. Yakni kurang lebih 15 atau 18 atau 19 tahun sebelum masa keislaman Abu Hurairah. Biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru mau S1 atau ingin meraih gelar master atau doktor itu senang gitu berbincang seputar yang begini. Nanti kuat-kuatan logika. Pinter-pinteran ngomong. Ketika ditanya, afwan ya akhi, pendapat yang antum ucapkan ini adakah seorang ulama salaf, ulama di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau yang setingkat dengan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan semisalnya, yang meyakini seperti logika antum ini? Loh enggak, kita sekarang ingin melakukan studi kritis. Lah iya. Kira-kira yang antum ucapkan ini pernah dibimbingkan oleh mereka-mereka orang-orang soleh yang pintar-pintar itu atau tidak? Memang kita yang hidup zaman ini perlu belajar tawadhu. Perlu belajar apa? Tawadhu. Merendahkan diri kita sendiri, rendah hati. Ketika mendengar nama-nama besar, ya, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Baihaqi, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, Al-Baghawi, Al-Bukhari, Ibnul Madini, Ibnu Sirin, Yahya ibn Ma'in, Syu'bah ibn Al-Hajjaj, nama-nama besar. Kadang-kadang debat, azan duhur, enggak sholat duhur berjamaah. Terus saja. Baru break, baru berhenti kalau makan siang sudah siap. Nah kira-kira seperti ini nih. Mutu manusianya, mutu imannya. Berhak enggak berbicara tentang Islam yang mulia? Ketika sudah dimulai studi kritis ya, tentang riwayat hadis Abu Hurairah, mulai itu. Berarti ada sesuatu yang aneh di sini. Kenapa Abu Hurairah sampai meriwayatkan hadis yang banyak seperti ini? Ada besar kemungkinan bahwa hadis-hadis riwayat Abu Hurairah ini datangnya hasil buatan dia sendiri. Mulai ini. Sahabat Abu Hurairah yang dipuji oleh Nabi, didoakan oleh Rasul, dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya, dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, dimuliakan oleh para ulama-ulama sejak zaman dahulu. Nah, beberapa puluh tahun terakhir ini mulai ada studi kritis terhadap riwayat hadis beliau, yang sampai pada kesimpulan bahwa riwayat-riwayat hadis Abu Hurairah itu perlu dipertanyakan, sehingga gak bisa dijadikan dasar. Mulai menjatuhkan nama baik Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, wala tasubbu ahadan min ashabi, fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, kata Nabi, jangan kalian mencoba menjatuhkan kredibilitas seorang pun, apalagi dua orang sahabat, seorang pun dari sahabatku, jangan, kata Nabi. Demi Allah, kalau kalian bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, apalagi cuma sekedar infaknya bangun masjid nilainya 5 miliar atau 10 miliar. Emas sebesar gunung Uhud tidak akan mampu, kata Nabi, untuk menyaingi nilai sedekah sahabatku, walaupun hanya dua genggam tangan ini, satu mud, atau separuhnya, yakni satu genggam tangan ini, satu ini. Kenapa? Apa sebabnya emas sebesar gunung Uhud gak bisa menyamai, menandingi sedekahnya sahabat, satu genggam tangan atau satu telapak tangan ini? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kesungguhan dan kejujuran iman, kelurusan akidah. Mereka Allah pilih sebagai kaum yang menemani Rasulnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dosa lisan yang sekarang ini lagi menyebar di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di kalangan akademisi, seiring dan semisal dengannya yang tidak kalah beratnya, bahkan jauh lebih berat, adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakannya atau memberikan penilaian-penilaian miring tentang syariat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang akhlaknya kaum munafikin yang menampakkan keislaman di zaman beliau hidup dulu, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, namun ternyata mereka menyimpan kemunafikan. Di suatu hari turunlah ayat Al-Quran menyikapi perbuatan mereka. Apa sih perbuatan mereka? Sebelum disebutkan, Allah dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Naam. Ya Rasulullah, Kami ini sekedar bermain-main aja dan mengisi waktu. Waktu kosong, waktu senggang. Mengisi dengan perbincangan-perbincangan lah. Sambil bergurau. Apa sih yang diucapkan oleh mereka dalam gurauannya? Mencela sahabat Nabi. Wah, antum unasun akbaru butunan wa akhwafu indal liqa. Kalian ini, kepada sahabat-sahabat Nabi, orang yang lebih besar perutnya, urusannya makan aja. Padahal itu sahabat-sahabat Nabi mukminin yang beriman kepada Rasulullah dan berjuang bersama Nabi. Dan kalian ini orang-orang yang paling penakut di saat tempur, di saat perang, di medan laga. Tertawa, kakak-kakak ketawa. Ya. Subhanallah. Nah. Terus kemudian mulai menyentuh dalam gurauannya itu menyentuh Rasulullah. Menyentuh kredibilitas Nabi. Maka turunlah ayat tadi. Di dalam surat At-Taubah. Mari kita renungi wahai saudaraku. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-ngolok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya? Jangan kalian mencari-cari alasan, membela-bela diri, jangan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Telah kafir setelah beriman, berarti murtad. Kenapa sebabnya? Mengolok-ngolok agama. Baik itu urusan ibadah atau mengolok-olok agama dalam urusan akidah atau terkait sunnah Nabi atau terkait ayat-ayat Al-Quran atau terkait dengan berita-berita dari Allah tentang surganya, tentang nerakanya. Di negeri kita ini terlalu banyak. Terlalu banyak sekali mengolok-ngolok. Sampai ada seorang, maaf-maaf saja, orang Indonesia yang kemudian tinggal di Amerika, warga negara sana, pulang ke Indonesia, mendengar dan membaca beberapa ucapan-ucapan yang berisi olok-olok terhadap Allah, terhadap Al-Quran, sebentar terhadap Nabi. Subhanallah, kata dia, saya sudah puluhan tahun di Amerika. Gak pernah mendengar, gak pernah membaca. Padahal orangnya rajin membaca, rajin mengikutin berita-berita. Seperti yang saya dengar dan baca di Indonesia ini. Softball, gurauan-gurauan terhadap syariat Allah. Ada seorang tokoh mengatakan seperti tadi itu. Ini baru aja diadakan semisal temu bicara, diskusi di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang kufar, ya, dibuat bahan tertawaan. Ya, dibuat bahan tertawaan. Saya ada seseorang, saya punya kawan, dulunya biasa-biasa saja, kata dia. Tiba-tiba yang biasanya dia berdasi, kemudian dia tidak berdasi. Ketika saya tanya kenapa, ya saya gak ingin menyerupai cara-cara orang-orang kafir. Menurut penukilan dia ini. Ketawa orang-orang Kristen itu. Ketawa. Kemudian celananya itu di atas mata kaki, cingkrang gitu. Ketawa lagi orang-orang kafir. Ketawa. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Wahai Nabiku, wahai Rasulku. yang kami muliakan, yang kami selalu bersolawat kepadamu. Ternyata syariatmu ditertawakan. Dan itu lanjutannya yang tadi. Bahwa Tuhan kita itu bersifat universal. Hakikatnya satu, cuma namanya aja berbeda. Dengan perbedaan agama-agama ini, semuanya sama. Masya Allah. Wahai Zat yang Maha Suci yang telah mengatakan, Kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala na'abidum ma abadtum, wala antum, diulangi lagi, abiduna ma a'bud, lakum dinukum waladin. Tahu antum siapa kalimat antum dalam ayat ini? Siapa? Siapa mereka itu? Mereka itu adalah saudara-saudara sepupu Nabi, paman-paman Nabi, satu kabilah, satu suku dengan Nabi. Ketika Nabi lahir, mereka senang. Lahir Muhammad dari Bani Hashim. Mereka orang-orang yang juga memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah. Siapa mereka itu? Quraisy. Mereka adalah Quraisy. Dan Rasulullah dari bangsa Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang suka tawaf di Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Jangan ada orang yang berani mengganggu Ka'bah. Hati-hati Quraisy akan bangkit. Mereka adalah orang-orang yang masih kenal Allah. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang dalam peribadatannya menjadikan penghubung-penghubung dan wasilah-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan dan mengangkat para pemberi syafaat untuk mereka di hari kiamat agar amalan mereka diterima oleh Allah dan dosanya diampunin. Orang-orang yang mereka yakini kesolehannya, perjuangannya dijadikan sebagai para pemberi syafaat dan penolong-penolong mereka di sisi Allah nanti. Orang-orang yang ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian menjadikan orang-orang soleh yang sudah berbentuk monumen-monumen ini sebagai pihak yang kalian juga memohon pertolongan dari mereka. Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami gak beribadah kepada mereka. Kecuali hanya kami berkeyakinan mereka lebih mendekatkan kami kepada Allah. Kami orang berdosa. Mereka orang-orang soleh. Haula syufa'auna 'indallah dalam ayat lainnya. Mereka itu orang-orang saleh itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Maka kami minta syafaat kepada mereka, minta barokah kepada mereka, meminta. Pada hakikatnya mintanya kepada Allah cuma melalui mereka. Jadi mereka kenal Allah. Orang-orang yang kalau ditanya, wala in sa'altahum limanil ardu wa man fiha. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang memiliki bumi dan segala isinya. Kalau kamu tanyakan siapa yang memiliki langit dan bumi ini dan yang menggerakkannya dan yang mengaturnya. La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Ini orang-orang. Tapi kenapa Allah katakan lakum dinukum waliyadin? Wala antum abiduna ma'abud. Dan pada hakikatnya, kalian tidak beribadah kepada sesembahan dan Tuhan yang kami ibadahin. Padahal mereka kenal Allah. Mereka menjawab Tuhan kami adalah Allah. Mereka menjawab Allah adalah pencipta kami dan yang mengatur kami. Tabillakum dinukum waliyadin. Tiba-tiba muncul sekarang orang yang mengatakan bahwa Tuhan kita universal. Kemudian ada yang namanya doa lintas agama. Ya subhanallah. Betapa sedihnya Nabi kalau ternyata di tengah umatnya ada orang-orang seperti ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Nah, kita akhiri bagian pertama kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian kedua dalam waktu yang telah diumumkan oleh panitia. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.